yulku nanu mibakna apa setan ayu sayatin asama yang pengrungon ema tegesi perkara sangku kang rungu sapa setan wikma menan malaikati sangking malaikat dirungokno diperdengarkan ilal kahanati maring pira-pira dukun. Jadi setan itu dukun itu rata-rata untuk wangsit klaimnya sih ke langit padahal ke setan, terus setan ini bisik no. Mulane kita bertahajud ke ono sawangane pembisik isa kebae kono apa setan kok malaikat ra mungkin kok wahyu wis ditutup ayo wis kemungkinane kok setan go setan nang ditutup wahyu yulqu nasam eling-eling sifat setan napa yulqu nasam senengane membisikkan sesuatu mbek kekasihe kekasihe sing rada dukun. Jadi setan pancen membisikkan seakan-akan kuping kita telinga kita dengar kowe iku saiki wis bebas, kowe saiki soleh maksiat, mang seakan-akan dengar. Yo krungu tenan ya ada suara betul. Paham ya termasuk sifat setan yulqunas sam. Eling-eling. Yo mungkin wae ana wong aku nabi. Mungkin maksudnya yo mau mergo ana yulqunas sam. Nanti sak niki kabeh teng hadis-hadis critane makhluk paling sering nangis niku setan karena ana Bani Adam sujud ini nangis, kowe bejo iso sujud. Aku wis ora iso niku. Jadi setan itu makhluk paling menderita. Itu makhluk paling apa? Semua orang digabar orang yang kumah elek-elek tambah menderita. Gagal kumah-kumah gabar orang setan meripati sitok bolong, wireng itu berok konti. Lucunya setan ya orang bisa nekek digabar elek. Iya, bawa setan kuat, tak komikus-komikus aduh, ditetap, tak gabar setan elek kak. Gagal dia aku nunjuk no nak menuso kafe di Joko Pengir. Lagi aja ibu dino orang hanya setan. Awas bahaya setan. Awas nyata ada setan yo. Gak berbuat apa? Saya yakin dia bahwa setan tidak kita setan di kana nopo. Dan itu sahwa cerita uang sing barat setan usopo. Hal unap dihukum. Onotora cerita yang sun pengisir kafe kufar Makkah. Alaman yang atas di wong tanah jalu kang tumurun apa saya tinu pro presiden. Kita perlu tak cerita nanti si kajani setan. Lihat fi data infilas kita tanah jalu saya tin. Tanah jalu tumurun apa setan. Ala kuli afakin. Setan itu seneng ane turun gono wong sing akeh goroi. Kada pintik si akeh goroi. Ati mentor akeh dosa ni. Fajirin akeh dosa ni. Sopo wong sing akeh dosa ni. Ura kok pedagang tukang bodoh ni. Ku jaringan paling barang dunyo. Contohnya mislu Musailimah, orang semacam Musailama, Musailimah al-kadzdzab ghairi minal kahana. Setan sing akrab ku ambek wong sing aku nabi. Dosa mro nganti aku nabi to? Gereng to aman ya. Gede-gede dosa ku nak wong aku nabi kok Musailimah. Nak penerus Isa wis dhuwur. Nak jubang penerus Isa wong aku nabi to? Nabi penerus ya. Ya cek niku lah. Ya berat tapi sangi sore sing aku nabi niku. Setan iku senengane ngancani wong sing banget salah iku wong-wong sing aku napa nabi. Minal karanati sing kira-kira wong sing rada klenik rada dukun. Yulkuna nu mibakna apa setan aisyayatin asama ing pengrungon. Ema tegese perkara sawiku kang krungu sapa setan wa imam nal malaikati sanging malaikat dirungokno diperdengarkan ilal kahanati maring pira-pira dukun. Jadi setan itu dukun itu rata-rata untuk wangsit klaimnya sih ke langit padahal ke setan, terus setan ini bisik no. Karena kita bertahajud ke ada sawangan ini pembisik, saya kebaik ke apa? Setan, kok malaikat tidak mungkin, kok wahyu harus ditutup ayo mungkin kemungkinannya ke setan harus ditutup, wahyu tuh. Makanya ini gue cerita Yana itu lucu, saya Abi Bakar Sato, kalau tak eling-eling tenan cerita nganti mati sematur nontonan aku biasa ngarang Yana, Sarai Fathul Mu'in. Ada dua ulama debat sing sitok darani wong bodoh ibadah luwe apik, piye-piye ibadah sing sitok darani wong alim fajir, wong alim fasek itu luwe apik. Nah wong alim waras kita ambil apik, wong alim tapi apa? Fasek, fajir. Sing sitok wong abid tapi bodoh. Sing siji kiai muni apik alim alim fajir piye-piye ana alime. Sing sitok muni yo ora yo apik abid piye-piye abid. Salah contoh Bu. Terus dua kiai ini ngetes. Delala pas dites yo manjan wong abid diparani teng daleme niku pas wiridan. Sing abid bintu. Pas wiridan terus diomongi ngene. Bahasa Arab ini. Ya abdi he kawulaku, aku seneng delok kowe wong kok bendina salat, bendina tahajud. Ya kok gedek riyen kan omah gedek gampang. Nah saiki tembok bingung kiyaine apa. Saiki wis tak halalno nglakoni apa, engko wis tak ridani. Wong terus bengok-bengok sujud syukur matur nuwun Gusti, sesuk kula bebas terus ibadah. Mergo wis dibebas nontor itu. Wis keselan ternyata dene ibadah. Walhasil terus sing alim mau sing dukung pro wong alim sesatmu, delok wong bodho balamu, sudah kok ngono ae ngono. Saiki marani wong alim fasir, fasir utawa fasik. Delala pas minum ning masjid, wong nak ngalim, nyabu nak ana ning masjid ra lego. Dadi wong nak ana ilmune iku maksiat nak arep parek-parek masjid, yo ra iso. Mane kadang wong ra nyolong duit kas londe tapi nyolong duit kas masjid, wong manjer uripe ning masjid. Wajar yo ngono sunah pangeran yo aneh, kadang wong nak rodok saleh ora iso maksiat ning nggon maksiat. Maksiate ning nggon saleh. Yo iso ngono pangeran kersane. Ya kan gak mungkin toh ilmu adin terus yang perapatan dulu orang wedok dulu ya orang jamaah terus ngono pengiran itu gede gini temen-temen terus ngono gue tak kono kena apa ya kena apa-apa terus ngono mabuk sampai gue pedang ya sampai papong jenis yang mabuk ngeflay terus dua orang tadi ngetes lagi ya abdium nih yang aku pengiran ya kau laku aku raisin be aku ama atas takim ini gue isin be aku uang kok penggawannya mak sia. Wong alim sing wis ngefly iku njupuk pedang. Dibedak. Ya fulan uklimukal ana robbak. Eh fulan ge tak ulang pangeranku sapa? Pangeran kok omong. Saiki sira ana wahyu gak mungkin ana suara. Dibu pedang. Untuk ra kecekel. Ora kecekel dipateni. Akhire sing ngak, sing garani wong bodho luwe apik nyerah. Lah ya wis ngefly ngono kok utek e cek normal. Ijek normal lah ngono iku ora mungkin penge. Rego cara akidah suarane pangeran ora mungkin iso diperdengarno liyane para nabi. Lah iki mau ngaku. Ngaku pangeran. Ngora-ora nabi kok ana krungu suarane pangeran, pangeran gendeng. Logikane kan jago yang bisa mendengar suarane pangeran mau nabi ngaku ora nabi kok krungu. Padahal selain Nabi Muhammad ra bakal Isra mungkin iku pangeran, sing gedeng-gedeng iku. Dipuwedak ngene kok pedak. Akhire bareng sepakat, oh nak ngono jek apik wong alim fasik. Piye-piye jek waras utete lho jek waras. Saiki ana wong bodho tahajud untuk wangsit terus ngaku dadi nabi. Ya ternyata cerita iki saiki bener aku bareng roh cerita Jombang, oh bener cerita ini anak jeneng bahaya tenan ngono lho. Ane kula alhamdulillah Mustofa iki termasuk ngalim dadi masih tahajud terus insya Allah antuk wangsit nih. Tapi nek sakali entuk wangsit yo terus ra ngaji dene. Terus kula sak ngisore. Lah dene nabi mau ulama. Mau kudu nyucuk. Mulanya sekunanya kuno itu angger setan mesti memanfaatkan perangkat ibadah jadi sawangan ibadah sakral juga beli geletek sesat mulanya kalau suhu di ibadah yang biasa yang pokoknya berdoa ini yang lakoni tenang tahajud lagi senang pengiran tenang ya lakoni tapi di bangkit tahajud juga geremang-geremang tahajud itu soalnya teater lah soalnya yang happy fa'inna wa ta'ala layak malu kata tamalu dari nabi Allah kurang bosan nganti kue nopo bosan, lalu sana ibadah itu happy yang sempurna kalau tidak tajud ke kali rokaat kalau witir bertahun-tahun tidak masa rokaat anut Sayyidina Usman Sayyidina Usman witir masih tak jadi nawa witir ini hibul witir rokok gak telu ada ganepi barang si jiwa sekarang gajil jadi kok telu itu ada loro ada si jiwa Sayyidina Usman nak witir masih tak kalau alhamdulillah ya anut niku sampai anut saya anut kulo tapi si Tok Sayyidina Utsman itu khatam Quran dan itu sebuah reksa kula buatan coba kula anut si Tok maupun kula anut si Tok tapi kula nanti khatam Quran di sholat nanti kula penting harus tahu kula nanti khatam Quran di sholat nanti merauh sama makmum kula Dewi anak ya orang tahu kula mau nanti terus beranut si Tok maupun kula nanti terus biaya harus nanti pisan-pisan pun jadi faham gitu terus ibadah itu repot setan itu paling seneng manfaatnya sarana apa ibadah. Mana tiang kudu yakin bahwa kue raba kalau nabi mergola nabi agak di ijma'i ulama satunya raba kalau nabi sahabat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ciri utama nabi untuk wahyu sangka Allah. Saiki wong akeh ngrasa untuk wahyu berarti ngrasa dadi nabi. Iku pastikan sing bisi iku setan utawa manusa delik wae sing beda wae. Iku gawane pedang kok melayu. Iya gawane pedang gak ana apa. Wong teng daerah kula riyen ana maling-maling sukses yo gara-gara ngoten. Dadi wong sing di omah ditotok bareng dibuka pocong. Bareng sing di omah kaget ana kancane sing mlebu nyolong. Ayo macam jebule ra pocong tenan yo pocong maling. Lah menawa wangsit iku menawa yo ngene iku koyo pocong ngene iku mau. Ya mungkin wong zaman terus mungkin kabeh. Ngeri kan. Mulane kowe yakin anul yakin kok ora bakal ana nabi meneh berarti ora ana bakal wahyu meneh. Setan iku turun ala kuli afakin azim. Mergo pegawe setan iki lho yulku nasam ana apa? Yulku nasam eleng-eleng sifat setan apa? Yulku nasam senengane membisikkan sesuatu mbek kekasihe. Kekasihe sing rodok dukun. Jadi setan pancen membisikkan seakan-akan kuping kita, telinga kita dengar. Kowe saiki wis bebas, kowe saiki soleh maksiat. Mang seakan-akan dengar. Yo krungu tenan ya ada suara betul. Paham ya termasuk sifat setan yulku nasam eleng-eleng. Jadi ya mungkin wae ana wong aku nabi. Mungkin maksudnya ya mau berkono yulkunas sama. Tapi cara kau ngale masuk gedeng lah itu iso bedak gue pedang wow ni. Wa akar umum TKK setan uga dibunai ku gorokape. Ya dumu nanti saya ngumpul lah sopo saya tin lal masmu imare si di rumah no kadiban atau kitban ingkuruan kasiran kake. Wa kanalan ono po hada iki lah jadi. Wa kanalan ono po hada iki semua kedikjayaan setan iso macam-macam koblaan hujibat sedurunge yen to den alang-alangi sapa sayatinu pira-pira setan minas samai saking langit tapi sausi lahir Kanjeng Nabi niku setan kabeh dibui wa anna lamasna samaa fa wajadnaha muliat harusan syadidaw wa syuruba wa anna kunna naqudu minha maqaidalis sama famay yastamil ana yajid lahu shihabar rasada sausi periode ne Kanjeng Nabi nu ana setan munggah nu diantem lintang dadi intine sakniki setan relatif gedhe jare kiai sing terus-terusno tapi nu ora ro kitabe tapi kalau bolak-balik krungu kiai guru-guru kula dawuh setan sing cerdas niku sausi ngakses langit bareng akses langit diantem napa bintang niku terus goblok bareng goblok jadi dadi gerdu. Lainnya berdua itu setan yang wis goblok. Bukti nak goblok milih wit kok wit bering itu akhirnya rini nah, milih wit-wit yang api cemoro rak kena itu milih kok wit apa? Itu saking gobloknya, mereka kantem apa? Lintang terus akhirnya geblok. Lainnya orang naruh berdua itu hilangnya ya suwi. Mereka geblok ilmu yang hilang, moconnya suwi. Tapi tidak hilang-hilang. Jari kiai-kiai ngerti, jadi jari berdua itu setan sing wis idiot mergo wis dicantem napa? Lintang. Lintang. Ah percaya tak koi kapan-kapan nak ketemu tak koi. Nabi ana desa-desa cerita macam-macam tapi nak jare wong desa-desa ora jare gerduwo iku menungso kalah upyuk terus dadi gerduwo. Lho kan seneng lah cerita kalah upyuk dadi wong gerduwo. Tapi kalau rada setuju sing pertama wae dadi gerduwo iku setan sing wis napa? Wis geblek mergo kantem napa? Kita anggil, kalau sering ya pokoknya berdua pak di daerah kulon itu sering wonten di kata yang kertas lah ini merodok kemenusan itu di kata yang kulon lah ya rapati wedi sering kalau diceritani berdua ya tak omongin kalau tonggok-tonggok aku sih mau nanti berdua ini itu gak bahaya, itu geblek ya jadikan kau roh, kau ngalim roh, roh, roh, takok no, aku roh periksa no, manggun, manggun pering, senangnya teng putih pering, pering kok agar ini, mau di ini ragu, belah kan ini suami lenggun, sing luwe ape, kena, manggun gak apa, jadi, aku kena pering, kena rini, rangel, kabel, dia berkawis apa, geblek wau. Jadi faham ya, jadi kedikjayaan setan kados bersiswa macam-macam piye-piye mergora umat Kanjeng bisa ini alhamdulillah padahal bersiswa kan ceritanya kiai somibur muridnya swida iso digodoh setan nah saya ini umat Nabi kiai musolawai orang kegodoh setan aman. Nyatanya hati mati ya aman. Ya apik husnul khotimah alhamdulillah. Berarti ya kondang tenan, mati nabi ku kondang tenan. Aman ya aman.